bernyanyi untuk menghibur hatimu sebagai pengganti hari tak di sisimu, dan juga untuk melepas rasa rindu yang tertanam di dalam hati, mimpi dan di langit. Tataplah mataku ini dan coba engkau mengerti, masihkah sama saat ku pergi. Dan biarkanlah ku nikmati wajahmu yang penuh misteri, yang tak kudapati dari yang lain. Ku berikan padamu bunga yang tak pernah layu sebagai tanda aku masih menyayangimu. Tak mungkin kau mengerti, namun dapat kau resapi hingga tibalah hadirnya saat ini. Dan coba engkau mengerti, masihkah sama saat ku pergi. Dan biarkanlah ku nikmati wajahmu yang penuh misteri, yang tak kudapati dari yang lain. Berikan padamu bunga yang tak pernah layu sebagai tanda aku masih menyayangimu. Tak mungkin kau mengerti, namun dapat kau resapi hingga tibalah hadirnya saat ini. Hingga tibalah hadirnya saat ini. Hingga tibalah hadirnya saat ini.